Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram pada pembahasan kitabul Jami' yang pembahasan kita masih di bab tentang zuhud wal wara, zuhud dan wara. Kali ini memasuki hadis yang ke-10, ya. Hadis yang ke-10, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca terlebih dahulu isi hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa sanaduhu qawiyun. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, setiap Bani Adam rentan melakukan kesalahan-kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Kemudian kita lihat uraian yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-hadithu al-khamisu, hadis yang kelima. Ini penomoran hadis dari beliau. Kalau di Bulughul Maram hadis ini hadis yang ke-10. Hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadha al-hadithu as-sahihu yadullu ala anna ibna Adam min sya'nihi al-khata. Hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa Bani Adam di antara keadaannya adalah rentan melakukan kesalahan. Wa min sya'nihi adz-dzunub, dan di antara keadaannya Bani Adam juga rentan melakukan dosa-dosa. Ini sebuah isyarat bahwa Bani Adam tidak diberi kesempurnaan secara mutlak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling apa? Baik. Ya. Tapi bentuk yang paling baik itu ya, tidak menunjukkan bahwa keadaannya sempurna. Bani Adam dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini rentan melakukan kesalahan dan jatuh dalam dosa. Lakin dawa'uha at-taubatu ilallah. Tetapi obatnya, solusinya adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Al-khata'u la budda minhu. Kesalahan itu sebuah kemestian darinya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti salah. Taqa' minhu az-zallatu wal hafwah. Terjadi darinya az-zallah, ketergelinciran, wal hafwah, dan kekeliruan. Wa in kana minas sulaha wal akhyar, sekalipun masuk dalam kategori orang-orang soleh dan orang-orang pilihan. Sekalipun dinyatakan soleh, dinyatakan terbaik, pilihan, tetap saja tidak bisa selamat dari yang namanya kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan. Walakin dawa'u hadza at-taubah ila Allah azza wa jal. Namun sebagai solusi, sebagai obat dari keadaan yang seperti ini adalah taubat kepada Allah azza wa jal. Qala fa yanbaghi lil mu'min an yahdhar tazkiyat nafsihi. Karena itu sudah semestinya bagi seorang mukmin waspada dari mentazkiyah dirinya sendiri, merekomendasi dirinya sendiri. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya, melarang kita untuk mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri, menganggap diri paling baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang paling bertakwa kepadanya. Nah, maka seorang mukmin harus waspada dari sikap yang seperti ini. Menganggap diri paling baik, ya. Menganggap diri sempurna. Nah, karena sesoleh apapun, sebaik apapun, tetap tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Karena sudah dinyatakan bahwa semua kullu bani Adam, tanpa terkecuali, kullu bani Adam, semua bani Adam khata, ya. Rentan melakukan kesalahan. Wa an yaqula innahu laisa bimukhti, dan hendaknya waspada dari mengatakan bahwa dirinya laisa bimukhti, bukan orang yang salah. jangan sekali-kali seorang mukmin mengatakan bahwa dirinya tidak pernah salah. Au innahu kada, au innahu kada, atau mengatakan bahwa dirinya begini, dirinya begitu. Memberi rekomendasi, menganggap ya suci. Bal yahdar, namun yang seharusnya dilakukan adalah waspada. Waliyakun min wara'ihi an yahdar tazkiyata nafsihi. Maka sebagai bentuk dari wara'nya, seorang mukmin hendaknya waspada dari mentazkiyah dirinya sendiri. Waliyakun min zuhdihi an yattahim nafsahu wa ya'taqid annahu mahallul khata' hatta yalja ila taubah. Dan hendaknya sebagai bentuk zuhudnya, dia menuduh dirinya sendiri. Ya, menuduh dirinya sendiri. Artinya, ya, dirinya tidak aman. Wa ya'taqid, dan meyakini, annahu mahallul khata', bahwa dirinya letak terjadinya apa? Kesalahan-kesalahan. Hatta yalja ila taubah. Hingga dengan begitu, ya, akan bersandar kepada taubat. Nah, tidak lupa untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini hikmah kenapa Bani Adam dia dinyatakan rentan melakukan apa? Kesalahan. Supaya mereka mau kembali. Kembali ke hadapan Allah Azza wa Jal. Nah, coba kalau seandainya Allah ciptakan Bani Adam ini dalam keadaan sempurna sudah secara fisik, secara penciptaan, ya. Kemudian juga keadaan lahir batinnya sempurna, enggak pernah melakukan kesalahan. Maka tidak ada yang namanya taubat. Nah, enggak ada yang namanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah hikmah. Ya, mengapa kita diciptakan ya, dalam keadaan rentan melakukan kesalahan meskipun penciptaan kita sempurna. Nah, qala fat tazkiyatu lin nufus laysat min az-zuhdi wal wara. Maka mentazkiyah diri itu tidak masuk kategori zuhud dan wara, bal minal ghurur, namun itu bagian daripada al ghurur, ya, tertipu oleh keadaan diri. Wa atirafuhu bidhunub wal khataya hadza mimma yadullu ala wara'ihi wa yadullu ala quwwati imanihi. Adapun i'tirafuhu bidhunub, pengakuan terhadap dosa dan kesalahan, kesalahan ini menunjukkan wara'nya. Wa yadullu ala quwwati imanihi, dan menunjukkan kekuatan imannya. Jadi yang paling baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling baik adalah orang yang ketika salah bertaubat. Hatta yalja'a ila taubati ila Allah wal istighfar wal amali salih wal izdira' ala nafsihi wa mu'atabatiha hatta la yaqa'a fil maharim. Sehingga yalja'a ila taubati ila Allah, kembali bertaubat kepada Allah, beristighfar, beramal salih, wal izdira' ala nafsihi, merendahkan dirinya, wa mu'atabatiha, dan menjelekannya, ya, tidak menganggapnya sempurna, hatta la yaqa'a fil maharim, agar tidak jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang patut untuk kita perhatikan, kita ketahui, kita sadari bersama. Ya, ketika siapapun di antara kita yang jatuh dalam kesalahan, maka tidak perlu berputus asa. Ya, tidak perlu berputus asa karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Nah, tidak tertutup pintu bagi orang yang melakukan apa? Kesalahan. Ada bab taubat. Ya, ada bab taubat. Hendaknya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'ad bis sayyi'ah al hasanah. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita kerjakan ini akan menghapuskan kejelekan yang kita kerjakan. Nah, jadi jangan putus asa. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan adalah sebuah kemestian. Namun demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya membuka pintu taubat sebagai penggugur, penghapus dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Nah, ikhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-11 dan nampaknya ini hadis yang terakhir dari bab zuhud dan wara. Kalau menurut penomoran syekh, hadis ini hadis yang ke-6. Qala al-hadithu as-sadis hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Nah, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sumtu ya hikmatun. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam adalah hikmah, namun sedikit ya, yang menjadi pelakunya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam Bulughul Maram bahwa hadis ini akhrajahu Al-Baihaqiyyu fi Syu'ab bi sanadin dha'ifin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab, Syu'abul Iman, dengan sanad yang lemah. Wa shahhaha annahu mauqufun min qawli Luqman al-Hakim. Ya. Namun Al-Baihaqi mensahihkan bahwa hadis ini mauquf dari ucapan Luqman al-Hakim. Kita baca Quraian Syekh rahimahullahu taala. Qala hadza hadithun dha'ifun. Ini adalah hadis dha'if, hadis yang lemah. Nuqila 'ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa dha'ifun la yasih. Namun hadis dha'if, ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada qala al-Baihaqi as-sahih annahu min qawli Luqman al-Hakim al-ma'ruf alladhi ataahu Allahu al-hikmah wa huwa rajulun salihun laysa binabiyyin. Oleh karena itu Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa yang benar ini ucapan Luqmanul Hakim. Sosok yang terkenal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Wa huwa rajulun salihun, Luqman al-Hakim sendiri adalah seorang laki-laki yang saleh. Laisa binabiyyin, beliau bukan nabi. Kana yaqul, dulu beliau mengatakan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, namun sedikit yang menjadi pelakunya. Wa hadza kalamun fi mahallihi. Kata Syekh, kata-kata ini kata-kata yang tepat, pas pada tempatnya. Kalamun jayyidun, kata-kata yang baik sebenarnya. Fa innal insana idza aktsara minal kalam katsura saqatuhu wa qallat salamatuhu. Sebab seseorang kalau banyak bicara ya, maka akan banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, wa qallat salamatuhu, dan sedikit selamatnya. Nah, namun memang kecenderungan banyak orang itu bicara, tidak diam. Makanya setelahnya dikatakan qalilun fa'iluhu, sedikit pelakunya. Orang yang mau diam, sedikit bicara, itu enggak banyak. Sementara diam itu adalah hikmah, sikap yang bijaksana, ya, kehati-hatian. Jadi ini kata-kata tepat pada tempatnya. Kata-kata yang bagus, ya. Sebab seperti tadi dikatakan bahwa ketika seseorang banyak bicara, tentu banyak salahnya, sedikit benarnya. Lakin mata hafadhu ala qillatil kalam walam yatakallam illa fima ya'ni wa haythu yanfa'uhu al kalam salima. Tapi kata ketika seseorang menjaga, ya, untuk sedikit bicara, walam yatakallam illa fima ya'ni, dia tidak bicara kecuali yang bermanfaat, ya, kecuali yang diinginkan, wa haitsu yanfa'uhu, dan bermanfaat baginya, maka salima, ia akan selamat. Wa hadzal ma'na yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semakna dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Ya, berkata yang baik atau diam. Nah, kalau mau berkata, berbicara, maka bicaralah dengan pembicaraan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Diam adalah sebuah keselamatan ketika itu. Sekalipun memang, ya, diam tidak secara mutlak dianjurkan. Ketika harus berbicara dan itu menyangkut hal-hal yang baik, bermanfaat, maka yang paling utama adalah berbicara. Nah, namun karena perkataan manusia dominannya itu tidak baik, maka diam adalah hikmah, diam adalah bijak, diam adalah hal yang baik, diam adalah emas. Nah, Syekh mengatakan as-samtu khairun lahu minal kalam alladhi yadhurruhu. Diam adalah sikap yang baik bagi seorang mukmin daripada berbicara yang justru malah membahayakannya. Khairun lahu minal kalam alladhi la faidata fihi. Diam adalah hal yang baik baginya daripada berbicara yang la faidata fihi, tidak mengandung faidah di dalamnya. Bal as-sunnatu lil mu'min an yataharra li kalamihi wa an yaqtasid fi kalamihi. Bahkan yang sunnah itu, kata Syekh, bagi seorang mukmin hendaknya berhati-hati dalam pembicaraannya dan selalu yaqtasid fi kalamihi, sederhana dalam pembicaraannya. Fa in kana kalamuhu fihi faidatan takallama. Kalau pembicaraannya itu mengandung faidah, maka berbicara. Wa illa amsaka, kalau tidak maka menahan diri. Hadza huwal masyru' lil mu'min. Inilah sesungguhnya yang disyariatkan bagi seorang mukmin. Berbicara pada waktunya, diam pada waktunya. berbicara dari hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah, diam dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Nah, wallahu alam waffaqallahu jami'. Allah yang lebih mengetahui, waffaqallahu jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah bab zuhud dan wara, kita masuk pada bab yang baru, yaitu babut tarhib min masawi al-akhlaq. Bab tarhib, upaya untuk menghindar, menjauh, takut, dia menanamkan rasa takut, min masawi al-akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di bawah bab ini. Kita baca beberapa di antaranya, ya, untuk kemudian nanti kita lihat bagaimana uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Taib, hadis-hadis yang dimaksud antara lain, pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu naru al hatab. Akhrajahu Abu Daud wal Ibn Majah min hadis Anas nahwuhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian hasad. Karena sesungguhnya hasad itu akan melahap, menghilangkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api akan menghabiskan kayu bakar. Ya, membakar kayu bakar. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud, dan dalam sanad Ibnu Majah ada hadis yang semisal ini dari sahabat Anas. Berikutnya yang kedua, wa anhu radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Masih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang kuat karena gulat dia. Yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetap yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kezaliman atau kegelapan pada hari kiamat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat terlebih dahulu uraian Syekh. Qala hadhihi al-ahadithu fit tarhib min masawi al-akhlaq. Inilah hadis-hadis tentang upaya untuk menjauh, takut, menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek. Wa syari'atu al-islamiyyatu ja'at bit-tarhibi min masawi al-akhlaq wat targhib fi makarimil akhlaq. Wallahu ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala kitabahu bihadil amr. Syariat Islam memang datang dalam rangka menanamkan rasa takut, menjauh, menghindar dari akhlak-akhlak yang buruk, dan memberi motivasi pada akhlak yang baik, akhlak yang mulia, mendorong ya, kepada akhlak yang mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan menurunkan kitabnya untuk persoalan ini ya, khusus menyangkut apa? Akhlak. Nah, qala fal qur'anu unzila bidda'wati ila makarimil akhlak wa mahassinil a'mal. Maka Al-Quran itu pada dasarnya diturunkan untuk menyeru ya, menyeru kepada akhlak yang mulia, wa mahassinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik ya. Wa a'zamuha tauhidullah wal ikhlasu lahu wa ifraduhu bil ibadah. Hadhihi a'damul akhlak al karimah. Wa a'zamuha, dan yang paling agungnya ya, yang paling tingginya, yang paling besarnya adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan semua amalan untuknya, wa ifraduhu bil ibadah, dan mengesakannya dalam hal ibadah. Hadhihi a'zamul akhlaqul karimah. Inilah ya, akhlakul karimah yang paling agung. Nah, akhlakul karimah yang paling agung. Jadi ketika seseorang bertauhid, maka pada dirinya ada akhlak yang mulia. Nah. Wa ja'a al-kitab wa sunnah aidan bit-tahdhiri wat-tarhib min masawi al-akhlaq. وأخبثها وأعظمها جريمة الشرك بالله عز وجل. Kemudian kitab dan sunnah juga datang dalam rangka memberikan peringatan dan upaya menanamkan ketakutan, menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan yang paling jeleknya, yang paling besarnya, yang masuk dalam kategori jarimatan, pelanggaran ya, kejahatan, adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tauhid itu dikatakan sebagai a'zamu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia, yang paling agung. Sedangkan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, adalah a'zamu al-akhlaq as-sayyi'ah, akhlak yang buruk, yang paling tinggi, yang paling besar. Nah, bahkan disebut a'zamu jarimatin, kejahatan, tindak pidana yang paling apa? Besar kedudukannya. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يذكر جملة من ذلك نصيحة للمسلمين. Oleh karena itulah al-muallif al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di sini ingin menyebutkan sebagian dari hal yang berhubungan dengan apa yang disebutkan tadi. Ya. Nasihatan lil muslimin, sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin. وَتَوْجِيهًا لِلطَّالِبِ الَّذِي يَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى هَذِهِ الْأَخْلَقِ الْمَذْمُومَةِ لِيَحْذَرَهَا وَالْأَخْلَقِ الْكَرِيمَةِ كَمَا يَأْتِي لِيَفْعَلَهَا. Dan juga sebagai bentuk arahan khusus kepada ya, al-talib, para penuntut ilmu yang membaca kitab ini. Arahan, wejangan kepada penuntut ilmu yang membaca kitab ini ya, tentang apa? Tentang akhlak yang tercela, agar waspada darinya. Dan tentang akhlak yang mulia, sebagaimana nanti setelahnya akan datang, liyafa'alaha, agar senantiasa mengerjakannya. Nah, فَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ مَا يَلْزَمْ فِي حَقِّ الطَّالِبِ أَنْ يَسْتَقِيمَ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ. Sebab hal yang terpenting yang harus dipegangi kuat oleh seorang penuntut ilmu adalah istiqomah di atas akhlak yang mulia. Dan itu akan menghiasi perjalanannya, menghiasi dirinya, menghiasi ilmu yang dipelajarinya. Wa an yabta'ida 'anil akhlaq adh-dhamimah, dan menjauh dari akhlak yang tercela. Hatta yakuna mimman qawluhu yuwafiqu 'amalahu, sehingga ya, penuntut ilmu itu akan menjadi orang yang ucapannya selaras dengan amalannya. Wa 'amaluhu qawluhu, dan amalannya selaras dengan ucapannya. Wa mimman ta'atsara bi ilmihi, dan agar menjadi orang yang benar-benar terpengaruh dengan ilmunya. Fa yakunu dzalika aqrabu li sa'adatihi wa najatihi wa intifa' nas bi ilmihi, dan hal itu akan membuat dia aqrabu li sa'adatihi, lebih dekat kepada kebahagiaannya, kesuksesannya, ya, dan intifa' nas bi ilmihi, dan manusia bisa mengambil manfaat melalui ilmunya. Nah, apa yang dimaksud dengan masawi al-akhlaq? Ya, akhlak-akhlak yang jelek disebutkan oleh Syekh di sini, wa masawi ul-akhlaq hiya al-akhlaqu al-madhmumatu allati naha anha syari'. Akhlak yang tercela yang syariat telah melarangnya. Wa hadzara anha, dan syariat telah mewanti-wanti darinya. Yuqalu laha masawi. Akhlak yang tercela itu disebut masawi, wa yuqalu laha sayyi'at, disebut juga sayyi'at, kejelekan-kejelekan, wa yuqalu laha khotaya, bahkan juga disebut khotaya, kesalahan-kesalahan, wa yuqalu laha dunub, sampai pada tingkatan disebut apa? Dunub, dosa-dosa, wa yuqalu laha munkarat, bahkan juga disebut munkarat, mungkar. Jadi boleh kita bilang akhlak tercela, akhlak yang jelek, akhlak yang salah, ya, dosa, bahkan akhlak-akhlak yang mungkar. Nah, semuanya sama. Wal makarimu hiya ma da'a ilaihi syari wa raghaba fihi. Ya, wa raghaba fihi, sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Beda halnya dengan makarimul akhlak. Kalau makarimul akhlak adalah mada'a ilaihi syari, akhlak yang memang diseru oleh syariat, waraghaba fihi, dan dimotivasi oleh syariat. Sama saja apakah menyangkut hal yang wajib atau yang sunnah, yang dianjurkan. Jadi kita tahu ada masawiul akhlak, ada makarimul akhlak, dua hal yang bertolak belakang, ya. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan insya Allah kita undur di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.